Mitra Bisnis Tempo menulis, pemerintah pusat menilai banjir di Jakarta disebabkan oleh kesalahan pemerintah daerah yang belum berhasil menyelesaikan beberapa proyek untuk mengatasi banjir. Sementara Gubernur DKI Jokowi mengatakan, banjir yang terjadi juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang memiliki wewenang mengelola 13 sungai besar. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, siapa yang harus bertanggung jawab atas banjir tahunan yang tak berkesudahan ini? Kalau saya melihat gini ya, apapun sebenarnya semua tentu harus bertanggung jawab ya. Pemerintah pusat ini kan harus bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pemerintah Jawa Barat, pemerintah daripada Banten dan Jakarta ini untuk betul-betul menjalankan rencana-rencana yang ada dan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ya. Sebab pemerintah pusat inilah yang paling mempunyai wibawa dan tidak bersaingan di daerah-daerah ini untuk memutuskan apa yang terbaik buat masing-masing daripada daerah ini kan, untuk menghindari banjir sehingga tidak semuanya mesti ditanggung oleh Jakarta misalnya. Ya, masalah pengerukan kali-kali, ya, pemerintah Jakarta harus menyelesaikan mengenai yang tinggal-tinggal di bandaran kali-kali itu kan. Tapi masih ada satu ketegasan yang jelas dan keinginan yang jelas bahwa sebenarnya koordinasinya harus dilakukan oleh pusat. Baru pemerintah-pemerintah daerah itu mau menjalankan itu, tapi ini memang mesti melalui, yaitu ada satu penalti juga yang betul-betul dilaksanakan. Jangan kalau sudah tidak hujan lagi, nanti wah ini diam lagi gitu. Jadi ini sudah saya harus serius diselesaikan oleh ketiga belah pihak itu. Dan tentu masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya kan. Tapi koordinasi harus tetap dilakukan oleh pemerintah pusat menurut saya. Nah, apa antisipasi pengusaha menghadapi ancaman banjir tiap tahun yang selalu mengancam Jakarta, Pak? Sebenarnya kalau kita pengusaha yang besar-besar itu, sebenarnya tentu mempersiapkan itu terutama melalui mereka mengasuransikan daripada pabrik-pabriknya dan lain-lain kalau terjadi seperti banjir yang hebat dulu itu ya. Ya, tapi saya pikir ini yang terjadi kalau pemerintah pusat-pusat besar. Pusat-pusat kecil bagaimana mempersiapkan diri? Kan ini kan terjadinya juga tiba-tiba dan tidak pernah mereka mempersiapkan dirinya secara betul-betul ya. Yang akhirnya kan, akhirnya semua rugi ya. Kita ini yang paling rugi itu kan sebenarnya logistik cost kita jadi naik ya. Kita punya penjualan daripada barang-barang menurun karena kebanjir yang satu hari itu aja. Semua pada macet. Ya kan, nah, buru-buru kita nggak masuk di perusahaan-perusahaan kita, pengiriman barang kita, penerimaan barang-barang kita macet, terlambat dan lain-lain. Tentu semua ini akan menghadapi kerugian. Tapi apakah ini di cover oleh perusahaan dan dipersiapkan dengan baik? Saya pikir belum dan tidak banyak yang dilakukan. Kecuali mungkin perusahaan-perusahaan besar yang bisa melakukan itu. Tapi perusahaan-perusahaan kecil menengah pasti tidak bisa menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Nena Amelia.